segenggam harapan. Walau matahari dan hujan merintangi, tetap ku tempuh jalan tujuanku. Cobaan bagi diriku yang dibebankan olehnya untukku. Kehilanganku, bimbinglah diriku ke jalanmu.